Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla di Ramadan dan di luar Ramadan. Dan ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penampunan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan pemikiran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan mengampuni kejelekan-kejelekan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Maka syarat untuk menjadi orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan ibadah puasa yang dikerjakan adalah menjauhi dosa-dosa besar, termasuk kebid'ahan. Karena bid'ah itu lebih besar daripada dosa besar, walaupun dia di bawah dosa kesyirikan. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamis, salat lima waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat ke Jumat lagi, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan, puasa ke puasa, mukaffiratun, merupakan ini penghapus-penghapus dosa-dosa, ma bainahunna mattanabal kabair. Selagi orang yang mengerjakan sholat lima waktu atau Jumat ke Jumat atau Ramadan ke Ramadan tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Jika tidak menjauhi dosa-dosa besar, termasuk dosa bid'ah atau perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka sholatnya, Jumat ke Jumatnya, Ramadan ke Ramadannya, tidak menjadi sebab untuk sebagai penampung dosa-dosanya. Dan berkata Syekh bin Baz rahimahullah, dia mengatakan, tidak kana majtanaba ma takunu kafarah. Jika seorang melakukan sholat, puasa, Ramadan dan juga Jumat, tetapi dia tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka ibadah-ibadah tersebut tidak menjadi sebab penghapus dosa-dosanya. Maka wahai kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertaubatlah dari dosa-dosa besar, bertaubatlah dari dosa-dosa bid'ah, dari perkataan-perkataan bid'ah. Jika Anda ingin termasuk orang-orang yang dapat pengampunan di bulan Ramadan, jika Anda ingin termasuk orang-orang yang dapat pengampunan dengan sholat lima waktu Anda, dengan Jumatnya Anda, bertaubatlah dari dosa-dosa besar. Maka orang-orang yang dia masih berkecimpung di dalam dosa-dosa besarnya, tidak bertaubat, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang mati meninggalkan sholat lima waktu, dosa besar. Seorang yang mati meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dosa besar. Seorang yang enggan untuk bayar zakat, dosa besar. Seorang yang memiliki kemampuan berhaji tapi tidak mau berhaji dia, dosa besar. Seorang yang berzina, minum khamr, membunuh orang kaum muslimin, dan juga bid'ah. Dan belum bertobat dia belum diampuni dosa. Dan harus bertobat dari dosa besar. Berkata Imam Nawawi, cara taubatnya, syarat taubatnya dengan menyesal, kemudian meninggalkan dosanya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosanya tersebut. Dan jika dosanya berkaitan dengan haknya manusia, dia harus mengembalikan haknya manusia. Jika dia mengambil hartanya karena mencuri, maka dia wajib mengembalikan harta orang yang ia curi tadi. Dan jika dia mau bertobat dari dosa bid'ah-bid'ahnya, syaratnya wajib dia menjelaskan bahwasanya itu adalah bid'ah dan kesesatan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, di antara syarat taubat orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan dia, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, an yubayyana anna ma yad'u ilaihi dhalalun wa bid'ah. Orang yang mengajak kepada bid'ah dan memiliki penyimpangan-penyimpangan bid'ah, jika ingin bertobat wajib dia menjelaskan bahwasanya apa yang dia serukan tadi merupakan kesesatan dan kebid'ahan. Wal huda fiddini, dan dia juga wajib meyakini bahwasanya petunjuk adalah lawan dari kebid'ahan yang dia dakwakan tadi. Dan berkata Imam Ahmad, ketika ditanya untuk orang yang mau bertobat dari dosa bid'ahnya, kata Imam Ahmad, la yaqbalu Allah dzalika minhu hatta yadhharu taubah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubatnya orang pelaku bid'ah atau orang yang memiliki pendapat-pendapat yang menyimpang dari syariat sampai dia benar-benar nampak taubatnya, warujuk ila maqalani, dan sampai dia benar-benar bertobat dari perkataan bid'ahnya dia, wal yu'lin, dan dia harus menyampaikan, mengumumkan, annahu qala maqalatahu kaita wa kaita, bahwasanya dia telah mengatakan perkataan bid'ahnya dia seperti ini, seperti ini, dan harus dijelaskan. Kata Allah azza wa jalla, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian memperbaiki diri kemudian menjelaskan dosanya itu adalah penyimpangan, baru dia itu termasuk kata Allah azza wa jalla, aku mengampuni dosa-dosanya mereka semua. Kalau tidak, walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia itu sholat Jumat, walaupun dia itu puasa Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya. Maka kaum muslimin, bertobatlah dari dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa bid'ah. Taubat. Kalau tidak, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lupa dia dan astagfirullah. Walaupun oleh sair muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قم سبيل jamaah Jumat Jumat wa rahmatullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muttabrani dari Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, inna Allah hajaba taubata an kulli sahib bid'atin hatta yaja'aha. Sesungguhnya Allah menutup taubat bagi setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya dan merugi orang yang tidak mau bertaubat dari kebid'ahannya. dari kebid'ahan yang membela orang-orang teroris, orang-orang khawarij, atau membela orang-orang syiah, atau membela pelaku-pelaku penyimpangan, atau dia terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan akidah di sunnah wal jamaah, merugi dia. Walaupun dia sudah puasa di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW naik mimbar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, amin. Amin. Amin. Kemudian setelah turun, ditanya Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, atan Jibril. Telah datang kepadaku Jibril tatkala aku naik mimbar. Dan Jibril berkata, rahima ankum ri'in. Merugilah seseorang adraka Ramadan, yang dia mendapati bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, walam yughfar lahu, dan tidak diampuni dia. Kenapa? Karena enggak mau menjauhi dosa-dosa besar. Karena enggak mau menjauhi dosa-dosa pemikiran menyimpang, pemikiran bid'ah. Bertobatlah kepada Allah sebelum kejam menipu kita, dan bertobatlah kepada Allah sebelum Ramadan selesai. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.